Akhir kita akan baca halaman 26. Ya, pelajaran hari ini insyaallah kita akhiri dengan membaca halaman 26, yakni waqaf pada huruf yang bertasydid, yang mana huruf tasydid itu bukan huruf qalqalah. Ya, bukan huruf syiddah. Imma dia adalah huruf rohawah atau huruf bainiyah. Ya. Baik. Kalau tadi yang qalqalah kita bisa menunda qalqalah sehingga nampak apa? Nampak bahwasanya itu adalah huruf yang tasydid. Sehingga kita akan bisa membedakan antara ba yang bertasydid dan yang bukan. Wa tab, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung. Kalau enggak ada tasydidnya bisa langsung dan bedalah antara ba yang bertasydid dan yang tidak. Nah, ketika yang di tasydid dan kita jadikan huruf terakhir dalam bacaan kita adalah bukan huruf qalqalah, maka kita tidak bisa membedakannya dengan huruf yang serupa yang tidak bertasydid. Coba lihat halaman 26, coba. Wahum lakum aduwun, ya. Andai kata ada huruf yang atau ada kalimat yang berakhiran dengan wawu sukun saja tanpa tasydid, ya. Atau wawu yang berharokat tanpa tasydid. Ini bagaimana? Ya. Sulit kita membedakan. Ya. Karena ini bukan huruf qalqalah. Tidak bisa kita menunda suara qalqalah, bukan huruf qalqalah. Makanya untuk huruf-huruf yang semacam ini ketika kita waqafkan suaranya dinaikkan. Ya, adu, ya, adu sehingga tampak tasydidnya. Tampak tasydidnya. Wa hum lakum adu, coba. Wahum lakum. Enggak bisa ditampakkan dengan memanjangkan wawu adu, tidak. Ya. Karena bukan huruf gunnah juga. Ba'dukum li ba'din adu. Aywa. Nampak itu adalah huruf wawu bertasydid. Yanzuruna min tarfin khafi. Yanzuruna min tarfin khafi. Ma lahum min dunihi min wali. Ma lahum min dunihi. Ulangi. Ma lahum min dunihi min wali. Nah, kalau enggak ditekan, dinaikkan, maka ya, tampaknya bukan tasydid. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ainal mafar. Yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. يتخبطه الشيطان من المس ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف Inilah pelajaran kita pada hari ini. Ya, tidak bisa kita selesaikan hari ini, insyaallah besok kita sempurnakan pelajaran Aisyah di Sughar. Ya, masih melanjutkan tentang waqaf, kemudian bacaan-bacaan khusus atau yang dengan istilah lain gharib, ya. Pada bacaan qiraah Hafs an-Asim.